Pak Zainal. Ya begini Bu, kalau yang jadi hakim konstitusi itu mempunyai kepentingan, ya jadinya nggak independen gitu. Yang kedua itu, ini kan menambah pekerjaan pengacara nih. Ya karena ini pengacaranya pekerjaan nggak selesai-selesai, jadi banyak pekerjaan nih pengacaranya. Jadi terus menurut saya masih. Oke, selamat siang Pak Indra. Ya selamat siang Bu. Saya pikir keputusan dari MK itu kan memang sifatnya final Bu. Jadi artinya apapun yang sudah diputuskan itu kan mesti dijalani. Tapi perlu diselidiki Bu. Putusan itu yang menganulir untuk bisa dilakukan PK berulang-ulang itu maksud dan tujuannya apa? Kalau semua segi masalah dilihat pasti ada positifnya dan negatifnya. Misalnya MK melihat dari segi masalah hak asasi manusia itu memang betul-betul, tapi kalau segi dari jaminan keadilan dan kepastian hukum yang itu akan berat buat kita Bu. Jadi yang tidak ada kepastian hukum, nah sedangkan untuk melakukan PK aja itu butuh waktu lama. Nah, sehingga kalau menurut saya itu harusnya dalam hal ini ya Mahkamah Agung juga harus teliti juga dalam memutuskan nanti yang untuk yang menerima PK kedua nanti bermasalah lagi gitu. Jadi artinya MK ini menurut saya bubarin aja dulu lah Bu. Itu menurut saya kurang gitu independen ya. Jadi terlalu banyak sesuatu yang sudah fix, sudah beres, diacak-acak lagi gitu Bu. Saya rasa gitu Bu. Oke, okay, terima kasih Pak Indra. Pak Aryo. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak, silakan. Kalau menurut saya sih mudahnya peninjauan kembali berulang-ulang itu tidak efektif. Batasannya sampai mana mau ditimpa ulang sekali, kita kasus PK sekali saja cukup. Kalau berulang-ulang itu kasus tidak akan pernah selesai. Seberapa banyak anggota kita, orang kita yang mengurusi hal tersebut, ya waktu yang dibutuhkan. Dan kembali lagi itu batasannya sampai mana PK itu kalau bisa dilakukan berulang-ulang tidak jelas. Nanti orang tidak puas dengan kebutuhan PK, tidak puas PK terus sampai ke belakang. Itu belum dengan kasus-kasus barunya. Nah, jadi kita logika aja. Ya. Sepertinya kalau dilakukan PK yang berulang-ulang itu tidak ujung-ujungnya tidak baiklah. Baik PK sekali saja. Jadi kualitas peradilannya ditingkatkan. Jangan kuantitasnya semakin banyak pengadilan-pengadilan gitu, tapi tidak ada hasilnya itu buat apa gitu. Terima kasih. Baik, Pak Leo selamat pagi. Iya selamat pagi Bu Kiki. Silakan Pak Leo. Iya Bu, ya memang Ibu bilang benar, kapan akan berakhir? Memang kalau PK diajukan terus tidak akan berakhir. Selama ini memang kalau saya lihat ya pengajuan PK itu udah benar gitu loh. Dalam arti ya kalau orang bersalah masa ada bukti baru nih, nggak bersalah. Ya nggak bisa begitu, kalau udah bersalah ada PK segala, udah sidang pertama ya tetap ya itu bersalah. Kita tidak bisa bicara tentang kepastian dan keadilan hukum. Hanya Tuhan yang adil, tidak ada. Itu Mahkamah Konstitusi itu mahkamah kacau. Ada sabu-sabu, ya. Itu di akhir itu udah nggak beres itu mahkamah kacau. Itu bikin peraturan begitu. Ya tambah kacau lah negara ini. Yang korupsi nanti ajukan bukti baru tidak korupsi. Yang itu nggak bisa diterima tuh kalau PK baru tuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leo. Terus selamat pagi Pak Usman. Ya, ini kan akal-akalan pengacara aja ya. Saya kira ini berbalik lagi kepada moral masing-masing. Hakim juga jual beli, jaksa, polisi, kemudian pengacara apalagi. Coba ditanya deh, kenapa bisa sampai carut-marut begitu penegakan hukum kita? Karena nggak punya moral. Jadi ini sudah PK, terus ngajuin lagi ini review. Untuk bisa PK ulang dengan dalih mendapatkan keadilan sebenarnya. Saya pikir ini kan akal-akalan. Nanti ujung-ujungnya prakteknya adalah sangat gampang sekali dipermainkan. Jadi sesuatu yang sudah inkrah nanti PK lagi. Jadi kapan selesainya? Saya kira kembali lagi kepada moral. Kita bertanya pada masing-masing. Kalau pengacara itu berdebat itu gak ada matinya. Semua dalio dipakai, tapi moral yang gak dipakai. Okay. Terima kasih Pak Usman. Ibu Wati selamat pagi. Saya jungjung pengadilan. PK 100 kali juga gak apa-apa kalau tidak adil. Kalau ada bukti yang nyata, apapun bisa batal. Saya jungjung keadilan. Ya itu yang saya pikirkan. Terima kasih untuk komentarannya Pak Gilbert. rakyat tidak kasih hukum ya. Yang rakyat ngerti ya, yang kasih kerjaan kepada mereka. Karena mereka kan kerjanya kan nggak benar. Lama ya, untuk memutus satu perkara. Jadi kalau seperti kayak begini, bisa berulang-ulang. Bisa begadang dia di sana, hakim-hakim agungnya itu. Ya kan, sebenarnya ini sudah terjawab tadi malam di acara Indonesia Lawyers Club itu. Kenapa ini dikeluarin peraturan seperti ini, gitu. Karena semuanya ada hubungannya dengan kasus Pantasari gitu. Semuanya ini karena peradilan sesat deh. Dan langsung Profesor Sarah tadi sudah mengatakan bahwa itu semua yang terlibat adalah kepolisian. Jadi sesat tuh. Jadi karena mungkin untuk menutupinya, ya dikeluarkan peraturan ini. Oke. Okay. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Jimmy, maaf. Silakan Pak Jimmy. Begini kalau pendapat saya, itu betul memang bagus sekali karena PK itu menyangkut HAM ya, tidak dilakukan semua. Cuma ada kejanggalan dengan Undang-Undang MK Pasal 60 bahwa hal ini sudah pernah diajukan oleh Pak Muzakir dulu tentang PK yang dilakukan berkali-kali tetapi ditolak oleh MK pada tahun 2010. Tapi pada tahun ini bisa diterima PK berkali-kali, jadi itu ada sedikit kejanggalan aja putusan MK yang dikeluarkan. Kalau menurut pendapat saya ya perlu ditinjau kembali. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Ali. Ya. Silakan Bapak. Ya, sebenarnya sih tujuannya memang baik ya. Cuman kalau tidak dibatasi waktunya, waktunya misalnya okay, sampai 5 tahun atau maksimum sekian tahun, yaitu pertama menjadi bisnisnya para pengacara nantinya. Ya terlepas itu benar atau nggak benar, tapi kita udah tahu pengacara di Indonesia seperti apa. Apalagi para hakimnya semua itu bisa main punya, karena kita udah tahu pengadilan Indonesia seperti apa, bobroknya itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya harusnya boleh ditinjau kembali, tapi mesti ada batasan waktunya dan maksimumnya harus misalnya 2 kali, oke 3 kali. Jadi nggak bisa orang yang sampai nanti udah mati pun mungkin diungkit lagi gitu loh masalah itu, gitu Mbak. Makasih. Terima kasih Pak Ali. Selamat siang Bu Catherine. Selamat siang Mbak. Silakan Bu. Ya bicara hukum di Indonesia masih banyak yang nggak benernya ya. Saya sih nggak mau tahu aturan PK itu 1 kali atau lebih dari 1 kali. Buat saya yang penting itu cari terus keadilan, terutama untuk Bapak Antasari. Siapa di balik aktor-aktor ini yang menyebabkan semuanya ini terjadi? Karena kalau menurut kami ya, Antasari itu kayaknya nggak bersalah gitu. Dia tuh benar gitu, tapi sebenarnya siapa sih penyebab semua ini? Sampai PK tuh berkali-kali pasti ada sesuatu di situ. Harus ditegakkan kebenaran itu, keadilan itu. Terus Pak Antasari, lanjutkan kebenaran itu biar terbukti siapa yang salah, siapa yang benar. Itu aja, terima kasih. Bapak Billy, selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan Pak komentarnya Pak. Untuk saat ini dan sampai waktu-waktu tertentu, PK itu memang harusnya bisa ditinjau ulang. Kenapa? Karena kasus-kasus sebelum ini itu banyak sekali permainannya. Yang waktu ditangkap tuh Akil Mukhtar juga, Anda lihat apa itu, nggak perlu di PK itu semuanya. Nah, tapi ke depannya PK itu dilakukan ini. Karena bikin keputusan yang tidak pasti yang seperti tadi diberitakan itu. Cuma kalau sekarang ini memang banyak kasus yang harus di PKK. Karena pejabat-pejabat hukumnya yang memang dari dulu itu memang gila, benar-benar gila. Jadi kalau mau sekarang mau bilang PK boleh, dibetulin semuanya, tapi dengan syarat hukuman mati tuh bagi hakim yang macam-macam, atau bagi siapa pembuat keputusan yang macam-macam. Jadi baru biar bisa jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Billy. Bapak Leo. Iya, selamat siang. Selamat siang, silakan. Iya, ya, kalau pendapat saya sih, kalau misalnya PK-nya berkali-kali, itu masuk dalam lingkaran setan. Itu seperti orang jual beli dolar gitu, jual beli saham, jadi mainan, jadi nggak ada kepastian hukum. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Bapak Ferry, selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan Pak. Iya, kalau bagi saya sih itu sangat ngawur gitu ya. Jadi berulang kali ini, pertama putusan di negara kita pun itu sudah lama gitu ya. Centurian dari tahun 2006-2007 belum selesai sampai sekarang, dan ya yang hambalang juga banyak sekali, dan itu sama-sama. Nah, ini kok PK-PK terus mungkin sampai ganti presiden beberapa periode sampai kiamat pun nggak selesai acaranya gitu. Terus kemudian yang kedua, ya untuk para hakim khususnya di level tertinggi ya, di MK atau di MA itu, dan sampai ke bawahnya diberikan juga undang-undang khusus yang menyatakan bila mereka bersalah ya dikenakan minimal 2 kali dari hukuman orang sipil yang nggak ngerti hukum gitu. Bahkan sampai paling tingginya hukuman mati. Dan saya sangat setuju, saya wakil itu hukum mati karena dia membuat, seharusnya membuat undang-undang ini akan diadakan gitu. Kalau sebelumnya 1 kali itu sudah bagus ya, karena masyarakat mempercayai MK, tapi sekarang jadi nggak percaya karena dia gitu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Ferry. Penelpon terakhir kita Bapak Syam. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan Pak. Ya, nah, sebenarnya kan mengenai masalah PK ini sudah dikerjakan dalam KUH, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa KPK tidak boleh diajukan 1 kali. Tetapi dalam praktiknya memang Mahkamah Agung selama ini meronggarkan gitu. Tidak ada peraturan Mahkamah Agung yang melonggarkan itu, boleh aja lebih dari 1 kali. Yang praktiknya kan tidak ada yang 2 kali, ada yang 3 kali mengajukan. Jadi ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya sudah dipraktikkan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini lucunya Mahkamah Konstitusi itu kan kewenangan Mahkamah Agung sebenarnya untuk mengambil yang begitu berdiri, atau Mahkamah Konstitusi ke sana karena ada dorongan Antasari Ashar ini kasusnya. Padahal kasus PK dulu itu pada mulanya muncul ada kasus Simpul dan Karta itu keadaan luar biasa, tidak ada lagi jalan dengan adanya bukti baru. Nah, ini kan sekarang kita seolah ingin jadi apa, peradilannya seolah seperti kurang serius gitu. Si A mengajukan PK, menang. B mengajukan lagi PK, kalau dia menang juga. Akhirnya C mengajukan lagi PK, akhirnya dia menang lagi. Nah, kapan ujungnya selesai itu? Gak ada kepastian hukum. Mestinya cukup sekali aja sebenarnya. Ya, sudah lah. Sebagai kepentingan yang selalu dipikirkan, termasuk Mahkamah Konstitusi memikirkan kepentingan kasus per kasus itu Antasari Ashar, saya kira kurang layak lah, ya kan? Oke, terima kasih Pak Syam.